sebelumnya teman-teman udah hadir di acara Public Culture Series untuk seri sejarah komunitas India di Jogja yang pertama. Ini aku ngasih bingkai aja dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak sekali dan nunggu yang lain. Jadi sebenarnya posisi proyek ini ada di setidaknya ada di tiga jalur. Yang pertama ini sejak tahun 2007 kita udah mulai ngembangin metode sejarah komunitas. Itu yang pertama dengan teman-teman di Kampung Geminahan yang dulu pamerannya juga sempat di Cimahi. Tapi kalau yang waktu itu kita masih benar-benar permulaan dan kita banyak kerjasama dengan komunitas kampung. Terus yang di tahapan kedua tahun 2009 kita sempat kemarin ngadain proyek namanya Spacecape Project. Itu kerjasama antara seniman dan peneliti dan umum sebenarnya untuk merespon perkembangan yang terjadi di ruangan di alun-alun selatan. Dari dua hal itu makanya kemudian ketika kami diajak, kami diminta sama tim paralel eventnya Bienal Jogja untuk mengembangkan satu proyek. Dan kebetulan temanya banyak berhubungan dengan relasi antara India dan Indonesia. Kemudian kami sekarang ingin mencoba menggabungkan kedua metode itu gitu. Ngomongin tentang sejarah komunitas tapi melalui pendekatan yang kolaboratif. Kira-kira gitu. Dan mungkin yang membedakan juga dengan proyek-proyek sebelumnya, yang kali ini waktunya cukup singkat, hanya 2 bulan. Kalau yang main-main kita punya 8 bulan, 9 bulan untuk ngobrol, diskusi, dan ketemu, dan melakukan observasi, dan segala macam. Yang sekarang 2 bulan, jadi itu juga dikunci, kami sebagai penyelenggara juga ingin tahu sebenarnya ketika prosesnya hanya berjalan secepat itu, apa yang bisa muncul selama 2 bulan. Kira-kira. Kemudian mengenai tema sendiri, dan kenapa kami mengundang ada Pak Bambang di sini, ada Pascal, dan sebenarnya ada satu lagi Pak Hotu Tikani, tapi beliau berhalangan. Itu Pak Hotu tokoh masyarakat India lah yang sudah hidup di sini dari tahun 70 dan hidup di Indonesia dari tahun 50 ya, dan pindah ke sini tahun 70. Tapi kebetulan beliau berhalangan, jadi mungkin dalam salah satu kesempatan workshop yang kami adakan ke depan setiap seminggu sekali, beliau bisa hadir atau kita bisa main ke tempatnya, kira-kira begitu, untuk mendapat gambaran cerita-cerita atau sejarah lisan tentang dinamika komunitas India di sini. Dan kita sendiri nggak punya bayangan yang terlalu rigid tentang apa yang mau dicapai dari proses ini sebenarnya. Tapi kira-kira kalau dari tor yang udah kami siapkan di sini, awal-awalnya aja dulu gitu, tentang bagaimana yang selama ini dipahami sebagai sejarah, apalagi kaitannya dengan relasi antar etnis antar India, atau bukan hanya India tapi juga komunitas Cina, komunitas India gitu, yang ada soal satu, ada soal stereotip yang dialami oleh komunitas ini. Kemudian yang kedua ada soal keterputusan. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah India, yang dirujuk selalu masa yang zaman baheula, ada arus budaya yang ditandai oleh produk-produk seperti candi, tari-tarian, kisah Mahabharata macamnya. Kemudian terputus masuk ke zaman kemerdekaan, ada kisah-kisah tentang perjalanan Nehru sini ke konferensi Asia Afrika. Terputus lagi sampai sekarang kita nggak pernah tahu apa sebenarnya lah relasi kontemporer yang terjadi sekarang gitu antara komunitas India dan warga pada umumnya, warga lokal. karena keterputusan itu juga muncul yang aku bilang tadi, yang poin pertama tentang stereotip tentang komunitas India sebagai komunitas yang terisolasi secara budaya, tidak ada percampuran yang benar-benar apa ya, tidak ada percampuran sosial, dinamika sosial yang benar-benar terbentuk antara kelompok-kelompok lokal dan kelompok komunitas India. Kemudian muncul stereotip komunitas India sebagai apa ya, mengisi spesifik di wilayah ekonomi, nyaris tidak punya keterlibatan politik. Walaupun semakin kesini kayaknya semakin terbuka kesempatan buat komunitas etnis lain di Indonesia, tapi kami di sini tertarik juga gitu untuk mengetahui sebenarnya apakah itu ada hubungannya misalnya dengan kalau di Jogja, konteks Jogja, kenapa aktivitasnya hanya terpusat di sekitar Solo untuk toko-toko tekstil yang memiliki kaum India gitu. Terus apakah itu adalah pilihan yang pilihannya itu muncul dari pertimbangan semacam apa. Kemudian sebenarnya yang dinamakan komunitas India di Jogja itu apakah benar-benar orang India murni yang datang ke sini, atau ternyata kayak kemarin setelah kita ngobrol sama Pak Tika nih, ada juga mahasiswa-mahasiswa India Malaysia yang terpaksa hijrah bersekolah di Jogja karena ada batasan buat mereka untuk kuliah di Malaysia gitu, karena di Malaysia berlaku yang namanya kuota. Jadi porsi mahasiswa India tidak boleh terlalu banyak di Malaysia di satu kampus, jadi mereka tidak masuk ke kampus itu, akhirnya mereka hijrah ke sini. Okay. Ya, pokoknya Malaysia. Kemudian juga akhirnya kan mereka banyak berkumpul di sini dan rata-rata mereka masuk ke kedokteran. Semua dari mereka masuk ke kedokteran. Itu juga bisa jadi satu hal lain yang selama ini mereka aktivitas apa aja, di mana mereka berkumpul, aku nyaris nggak pernah melihat. Kecuali di restorannya Pascal gitu. Misalnya waktu. Ya. Tapi ya itu sekitar apa ya, semacam gambaran aja dariku secara overview yang terlalu luas aku pikir. Tapi juga mungkin saya mengundang Bambang di sini dalam kaitannya dengan latar belakang pengamatan sejarah yang, karena ketika saya ngomong kayak kemarin saya ketemu dengan atas kebudayaan India di Indonesia gitu ya, kemudian dia berpikir begitu saya ngomong sejarah komunitas India berarti yang benar-benar regress gitu. Tapi dan kenapa kok ngomonginnya apa hanya di level Jogja, kenapa kemudian seluruh. Ya kenapa tidak seluruh Indonesia misalnya gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau saya juga harus membatasi gitu lingkup dari pengamatan ini, bahwa kita sebenarnya ingin melakukan studi sejarah sosial melalui pendekatan orang histori, melalui pihak-pihaknya masih hidup dan kita masih bisa mendengar ceritanya dan kita rekam, kita dokumentasikan, tapi kemudian juga kita respon gitu, dalam bentuk yang berbeda, mungkin nggak harus melulu sebagai tulisan teks, tapi juga bisa berupa karya, kalau dari seniman mungkin ada karya, kalau mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ingin melakukan sesuatu bentuk intervensi atau apapun itu dimungkinkan gitu. Dan saya undang Pak Bambang dalam kaitannya itu untuk memberikan semacam kerangka cara mendekati sejarah sosial, sejarah komunitas gitu, secara lebih apa ya, secara lebih ketat sedikit, tapi mungkin juga membuka kemungkinan buat kita untuk melakukan eksplorasi lebih. Terus ada Pascal sebagai apa ya? Sebagai Pascal ya. Iya, karena pertimbangannya kemarin saya banyak sekali dapat informasi dari Pascal tentang keberadaan komunitas India di Jogja belakangan ini lah. Dan mungkin kalaupun dia bilang saya bukan expert di bidang ini, memang saya tidak mencari expert juga sih, tapi lebih ke berbagi juga gitu pengalamannya selama ini berinteraksi dengan komunitas India gitu. Karena mau gak mau ya itu sering dialami pasti dengan dibukanya sanggup. Dan abis itu kita bisa ngobrol-ngobrol secara lebih mendalam. Kalaupun ada pertanyaan atau komentar ataupun cerita tentang yang ingin disampaikan, kita masih punya sekitar sampai jam maghrib lah, jam 6. Dan di akhir di sini ada form-form yang nanti bisa diserahkan ke dia. Kalau buat yang teman-teman yang tertarik mau ikut proyek ini, mungkin bisa meninggalkan datanya di sini untuk kami hubungi lanjut. Dulu tambah berpanjang-panjang, saya kasih kesempatan dulu ke Bambang. Terima kasih sekali. Jujur saja, kalau bicara soal komunitas India, saya sudah bicara sama nulis Sabina bahwa saya nggak tahu apa-apa sebenarnya soal komunitas India di, apalagi di Jogja gitu ya, hampir-hampir tidak tahu, hanya tahu fenomena terakhir akhir-akhir ini karena di UGM begitu banyak, terutama di UGM begitu banyak mahasiswa Malaysia yang apa, yang merupakan orang-orang India yang di Malaysia yang kemudian sekolah di sini. Sebagian mereka tadi seperti sampaikan sekolah di Fakultas Kedokteran, karena selain di Malaysia juga memang ada pembatasan, tapi selain itu juga karena tertuju pada Fakultas Kedokteran itu yang menjadi masalah. Jadi artinya penyebarannya agak sulit karena di dalam apa, bukan hanya sekedar kuota saya kira, tapi juga di dalam universitas kan nantinya kapasitas untuk masuk Fakultas Kedokteran juga terbatas juga. Jadi dan saya kira dan perhitungan-perhitungan lain juga soal daripada pergi ke Australia mungkin lebih mahal, lebih murah ke Indonesia, dan itu saya kira bukan hanya di Jogja sebenarnya. Di Makassar saya lihat jumlahnya sangat-sangat besar sekali. Ya, sama. Jadi saya kebetulan kemarin di kampus 5, di kampus di Malaria itu ada apa namanya? Ada kayak apartemen mahasiswa, isinya sebagian besar mahasiswa Malaysia dan kebetulan adalah orang-orang India. Jadi hampir sama sebenarnya. Begitu juga sebagian ada di Andalas ya, di Padang juga sama. Sebenarnya merata, hampir merata di seluruh Indonesia. Kalau kita bicara soal itu. Tapi tadi saya kira pengantar tadi bagus, kalau artinya ada keterputusan itu yang saya kira satu hal yang penting untuk melihat India, hilangnya India dari Jogja. Mungkin saya beri gambaran sedikit aja secara umum dulu sebelum kita masuk ke dia atau sebelum kita bicara soal apa, sejarah komunitas lebih dalam pengertian konsep ya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu kan Medan ya yang menjadi pusat, karena Medan punya relasi historis yang sangat panjang. Karena itu berkaitan dengan buruh ya, buruh selain orang-orang Tionghoa yang paling banyak dibawa oleh Belanda datang ke Medan itu kan, yang kedua adalah orang India sebenarnya. Komposisi orang India dengan orang Jawa sebenarnya hampir cukup ya. Jadi komunitas India di, jadi kalau kita lihat di Medan begitu banyak makanan-makanan yang berkaitan dengan India, ya tidak mengherankan memang karena komunitas Indianya sangat besar yang berkaitan dengan Delhi Maskapai dulu kan. Delhi Maskapai sangat beberapa tulisan memang sudah dilakukan untuk Medan. Kebetulan ini ada mahasiswa saya lagi satu yang sedang menulis lagi juga komunitas India di Medan juga. Jadi kalau Medan sih kita, saya kira tidak ada masalah ya, artinya komunitasnya memang besar. Jadi tidak ada keterputusan yang begitu panjang. Minimal kalau kita bicara dari masa kolonial itu pastinya artinya berjalan sampai saat ini. Paling tidak di masa kolonial, jadi ya kita bicara pertengahan abad 19 lah, paling tidak itu ada keterputusan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh, memang saya kira pergeseran yang penting itu kan kalau kita misalnya melihat dari mulai abad kelima itu kan yang menjadi dasar bagaimana India menjadi relasi, sampai kemudian abad kira-kira abad ke 14 ya, 14-15 itu saya kira mulai seakan-akan hilangnya India. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita membicara soal India dan Indonesia itu ceritanya lebih panjang lagi. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya membuka satu arsip. Itu arsip dari tahun sekitar tahun 1920-an, 30-an. Terutama setelah tahun 30-an. Kalau kita perhatikan, waktu itu Indonesia kan susah jual gula. Nah, gulanya akhirnya dibarter dengan tekstil. Jadi Inggris dan Belanda saling bernegosiasi dalam konteks perdagangan, tetapi tidak pergi ke gulanya Indonesia, tidak pergi ke Inggris, tapi pergi ke koloninya, ke India. Nah, begitu juga Inggris mengirim tekstilnya tidak dari Inggris, tetapi dari India ke Indonesia. Jadi kita melihat, jadi sebenarnya kalau dilihat secara makro, sebenarnya di luar konteks kebudayaan, sebenarnya ini sudah jelas. Dan kalau kita melihat bahwa industri tekstil Indonesia yang di abad ke-20 sebenarnya sangat berkaitan dengan masyarakat India, karena itu kan ada kaitannya dengan perkembangan tekstil Inggris di India. Jadi sebenarnya kalau dari sejarah ekonomi, India tidak berhenti sebenarnya dalam hanya kita memang di dalam memori sosial kita kan seakan-akan ada, dan kebetulan historiografi kita juga memang kacau gitu kan, yang kemudian ya artinya tidak melihat hal itu sebagai sesuatu apa kebetulan. Jadi kalau kita lihat dari abad ke 19 saja, sebenarnya dari abad ke 19 itu sudah ada. Jadi ada yang paling nggak ke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ke sini lebih jauh, tidak juga. Jadi memang kalau kita perhatikan, jadi tulisannya Om Prakas, mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan tulisan itu, mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kita bicara sampai abad ke 17, 18, jadi sampai VOC betul. Itu India dengan Indonesia itu sebenarnya terus membangun relasi ekonomi yang luar biasa. Sebenarnya, jadi bukan hanya kita bicara soal masa Majapahit atau Mataram atau sebelumnya, tetapi sampai kemudian awal VOC, itu dari tulisan Om Prakas itu jelas sekali bahwa Indonesia dan India terus membangun. Kemudian yang keterputusan itu terjadi ketika VOC memang artinya mencoba untuk keluar dari lingkar terserah mau bilang ketergantungan atau apa, relasi lah paling tidak dengan India itu. Nah, di dalam beberapa hal, misalnya karena VOC kan punya hubungan yang kuat dengan Jepang, kemudian dengan Taiwan dan macam-macam pada PBB itu, sehingga kemudian kita tahu bahwa kekuasaan Inggris di India juga menjadi semakin kuat. Perubahan-perubahan global itulah yang kemudian seakan kemudian mempengaruhi relasi antara Indonesia dengan. Jadi kalau kita perhatikan dari sejak abad kelima, sebenarnya realitas historisnya sebenarnya tidak berhenti. Yang berhenti itu historiografi. Kita menulisnya yang berhenti, tapi realitas historisnya tidak sebenarnya. Jadi kalau itu yang dijadikan asumsi, maka sebenarnya saya membayangkan komunitas India yang di Indonesia juga enggak berhenti. Jadi kalau itu betul ya, artinya kalau ini benar, maka ya itu ceritanya tuh memang hanya persoalannya kan kita tidak tahu apakah kemudian seperti artinya orang kemudian pulang atau apa itu kita memang belum, karena memang tidak ada penelitian yang fokus yang khusus. Nah, ini kan berkaitan dengan sejarah artinya penulisan sejarah Indonesia sendiri yang artinya menyingkirkan ya orang-orang yang menjadi yang artinya mungkin karena begitu lamanya Inlander tidak punya tempat dalam sejarah. Jadi kemudian ketika punya kesempatan menulis sejarah, kemudian Inlander saja yang ditulis sejarahnya, yang lain nggak ditulis gitu kan? Mungkin itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa mulai dari abad ke-5 sebenarnya sampai abad ke-20 itu realitas historisnya India itu sebenarnya nggak, hampir-hampir nggak terputus sebenarnya. Memang ada jeda-jeda kecil-kecil sebenarnya, ya. Nah, jeda-jeda yang Nah, kalau kita perhatikan saja sederhana, sekarang kita lihat dari segi fisik saja misalnya, dalam beberapa hal misalnya konteks India ini kan, kalau karena kita saya bicara India Raya ya, Saya tidak bicara apa namanya India dalam pengertian negara India saat ini. Jadi kita harus berbicara juga di sana yang sekarang jadi Pakistan, yang sekarang jadi Bangladesh. Yang kalau kita kan bicara, ya itu saya sebut dengan India Raya seperti itu ya. Sampai kemudian kita bicara apa dulu sebenarnya ya Nepal dan sebagainya. Jadi kita ya ini kan yang susahnya ini kan Gurkha itu kan orang bilang India, tapi kan sebenarnya yang kita bicara Nepal tuh sebenarnya ini kan nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan seperti itu artinya kalau ini benar ya saya membayangkan komunitas India di Indonesia itu sebenarnya tidak terputus. Nah, persoalannya kemudian itu adalah pergeseran dari kultural ke ekonomi. Ini yang saya kira yang paling menarik. Jadi kalau kembali ke mana, jadi apa dimensi ini menjadi menarik. Saya kira salah satunya tentu saja kuncinya kalau jadi ini ada kunci juga. Saya kira adalah Islamisasi menjadi menarik. Tetapi harus diingat bahwa Islam Indonesia juga jelas kuat sekali. Apalagi kalau kita bicara Syiah ya. Kalau kita bicara Syiah ya. Jadi kalau itu betul maka saya membayangkan adalah terbangunnya hegemoni Sunni di Indonesia itu menjadi mungkin kemudian menyingkirkan realitas-realitas historis India di dalam masyarakat Indonesia itu mungkin. Jadi ya, nah, jadi kita harus cari kalau melihat dari panjang bahwa berarti kira kita akan melihat kapan kira-kira Syiah ini terpinggirkan. Nah, kita membayangkan Syiah terpinggirkan ini saya kira kemudian meminggirkan juga orang-orang. Nah, jadi misalnya contoh kalau kita bicara Koja gitu kan. Ini kan cerita lama kan Koja India toh sebenarnya. Walaupun orang mengatakan itu Parsi apa, tetapi kalau kita lihat realitas historisnya itu kan perjalanan itu juga ya kita tidak bisa melepaskan dari konteks keindiaan ya seperti itu. Ini yang saya kira pergeseran dari yang dulu kalau kita ngomong mungkin politik, kebudayaan, macam-macam tiba-tiba jeglek kalau orang Jawa bilang, kemudian hanya seolah-olah menjadi ekonomi. Nah, ini saya kira pergeseran dari kultural ke ekonomi itu menarik. Nah, kapan terjadi? Saya kira VOC dan kemudian India Belanda, saya hipotesis saya pasti berperan di dalam hal ini. Pada posisi inilah saya kira menarik berbagi. Jadi ekonomi Indonesia itu kan dikuasai oleh orang-orang Tionghoa dan kemudian dalam hal lain orang Arab punya sedikit, kemudian orang ini pemisahan yang seakan-akan ini pertanyaan yang sama. Apakah kelompok-kelompok ini kemudian dengan secara sadar membangun? Jadi apakah itu kesadaran sendiri ataukah terbentuk oleh sebuah struktur yang dibuat oleh POC kemudian oleh Hindia Belanda sehingga mereka akhirnya yang ini spesialisasi di sini, ini spesialisasi di sini. Jadi kita melihat hampir-hampir tidak terjadi sebuah kompetisi yang langsung. Ya kan orang Arab memang bersaing dengan orang-orang Tionghoa untuk menjadi peminjam uang. Kalau di Malaysia, orang India peminjam uang, di Burma nomor satu, di Thailand juga iya, sebagian di Vietnam juga, Asia Tenggara daratan, orang India memiliki peran yang cukup penting di dalam kredit. Sedikit di Medan karena komunitasnya mungkin tinggi, tetapi hampir-hampir di Indonesia itu orang India tidak terlalu penting. Jadi orang-orang Madura istilahnya kan di sana, orang-orang Madras itu kan adalah ceti-ceti ini kan adalah peminjam uang yang luar biasa. Di Indonesia itu hampir-hampir tidak terlalu nampak. Jadi pergeseran spesialisasi kemudian yang kita lihat mereka jualan kain atau apa begitu ya, tapi padahal kalau kita lihat sejarah Asia Tenggara secara umum, mereka adalah ceti yang luar biasa unggul ya, artinya luar biasa unggul. Nah, karena pertanyaan kita adalah salah satu kalau kita bicara tentang komunitas, sejarah komunitas, saya membayangkan mungkin bisa dicari apa betul bahwa mereka memang itu sebuah pilihan, bahwa memang dari dulu itu kan bisa dari riak dari genealogi, jadi dengan pendekatan genealogis kan bisa ketahuan apakah memang terjadi pergeseran dari peminjam uang menjadi pedagang tekstil. Nah, kita tidak tahu, hampir-hampir tidak ada kajian seperti itu, tapi saya tidak terlalu yakin bahwa kegiatan CT ini tidak ada. Hanya kemungkinan besar bahwa dengan menguatnya peran orang-orang Tionghoa dan peran Arab terutama yang luar biasa, peminjam uang yang utama itu kan ngasih. Itu kan di Arab, orang-orang komunitas Arab itu kan luar biasa sekali peminjam uang yang besar. Kemudian ada Tionghoa, pada saat yang sama orang-orang pribumi juga menjadi peminjam uang, terutama para haji, ya, itu kan menjadi peminjam uang yang juga sangat sangat sangat besar. Nah, ini saya membayangkan komunitas India akhirnya tidak melihat ini sebuah kesempatan ekonomi yang padahal di tempat lain, oh, kalau lihat Burma itu luar biasa. Ya, di Burma itu peran mereka sangat luar biasa sekali terhadap peminjaman uang. Nah, ini yang saya kira saya membayangkan pergeseran dari kultural kemudian jadi ekonomi, kemudian di dalam konteks ekonomi sendiri ada kondisi makro besar ketika orang-orang India itu sangat berperan di dalam peminjaman uang, tapi ternyata tidak. Kemudian kalau kita lihat kembali bahwa ada berbagai perbedaan yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita ngomong India Raya, ya itu kan artinya nanti ada dua misalnya sangat jelas. Ada pertanyaan, kenapa India yang bukan, ya kenapa India yang Hindu, ya saya sebut gitu aja, padahal Hindu itu terminologinya Inggris, bukan terminologinya orang India nggak punya Hindu. Mereka itu kan orang Inggris saking bingungnya mau bilang apa gitu. Akhirnya dia hanya punya satu, ya udahlah gampang aja dibuat Hindu gitu. Kenapa yang Islam itu tidak bergerak di sektor, jadi Indian Muslim itu kan dalam kategori Belanda membuat betul Indian Muslim, jadi ada apa di dalam itu, di dalam pembagian apa namanya orang-orang Asia Timur asing itu ada India, ada India Muslim, ada kategori seperti itu dibuat oleh apa namanya oleh orang. Kita tahu bahwa yang tekstil itu kan sangat didominasi mereka yang kita sebut saja ya mudahnya Hindu gitu. Kenapa yang Islam tidak, padahal mereka ini punya tradisi yang perdagangan yang juga sama. Nah, mereka bergerak di sektor yang lain. Nah, yaitu yang saya katakan. Ini sebuah apa ya? Sebuah pertanyaan yang menarik, bahwa apakah mereka dengan pilihan yang rasional sudah menentukan bahwa ini loh kesempatan ekonomi yang menguntungkan, sedangkannya. Jadi mereka kemudian mencoba untuk okay, kita tidak perlu membangun konflik. Jadi kalau misalnya bergerak Indian Muslim dengan Indian Hindu, misalnya sama-sama tekstil, mungkin mereka akan konflik karena berbeda. Mereka tidak. Mereka mungkin tidak melihat itu. Kemudian yang Muslim sendiri, yang Hindu. Begitu juga dengan orang-orang Tionghoa juga tidak. Orang Tionghoa bergerak dalam sektor apa namanya retail, kemudian perantara, pedagang perantara yang hampir-hampir tidak dimainkan oleh orang India di Indonesia, tetapi dimainkan oleh orang Indonesia orang-orang India di sebagian tempat tertentu di Malaysia. Jadi ini menarik saya kira untuk kita perhatikan. Nah, di Indonesia pilihan-pilihan ini sehingga hampir-hampir kita melihat itu tidak terjadi kompetisi dan konflik yang terbuka di antara kelompok-kelompok ini. Jadi Arab sendiri dengan dagang apa dan ini sendiri dan sendiri. Nah, semuanya akhirnya mereka tetap memelihara keuntungan ekonomis yang mereka miliki. Itu saya kira yang berikutnya saya kira soal identitas yang menyangkut citizenship, saya kira itu menarik untuk diperhatikan. Orang India kan sebenarnya diperlakukan hampir mirip dengan orang-orang Tionghoa pada awal-awalnya. Orang Arab agak sedikit menguntung, tapi tidak seluruhnya. Orang Arab pun sebenarnya pada komunitas tertentu, di tempat-tempat tertentu, saya katakan, itu mengalami persoalan yang sama ketika Indonesia merdeka, persoalan citizenship ini. Mereka harus punya apa namanya kartu ya dan sebagainya itu harus apa diinginkan. Nah, ini soal citizenship ini saya kira menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Nah, kemudian berkaitan dengan artinya relasi dengan tanah leluhur. Orang Arab baru akhir-akhir ini nampaknya mulai apa punya apa ya? Kembali melirik tanah leluhurnya. Agak sedikit lama mereka mungkin tidak terlalu tertarik karena kemudian ketika kita lihat ada sebuah sebuah komunitas Arab yang besar di dunia yang tidak hanya kita bicara di dunia timur ini tapi juga di Eropa dan sebagainya, saya kira kemudian ada jaringan-jaringan yang lebih kompleks di kalangan orang Arab. Orang India di Indonesia kita tidak terlalu tahu, tetapi kalau di dalam koloni Inggris itu ada jaringan yang luar biasa. Jadi misalnya sekarang ketika dulu ada perubahan, terjadi sesuatu perubahan pergeseran politik di Uganda, itu kan kemana mereka harus pergi. Kemudian terjadi pergeseran politik di Fiji, kemana mereka, apa yang terjadi pergeseran politik misalnya di Rhodesia, mereka Rhodesia itu sekarang jadi apa ya? Rhodesia itu jadi apa sekarang? Rhodesia itu apa sekarang negaranya? Pak saya. Enggak tahu saya. Rhodesia itu saya lupa. Zimbabwe. Rhodesia itu Zimbabwe sekarang. Perubahan politik di Zimbabwe itu juga. Nah, kemudian ada jaringan yang sangat. Jadi sebenarnya bukan hanya orang-orang Tionghoa yang sebenarnya memiliki jaringan yang ini, tetapi komunitas ada. Ya, jadi setelah kita bicara citizenship ini, karena apalagi kalau kita lihat realitas sekarang itu kan realitas global. Nah, saya membayangkan sekarang, apalagi kalau kita hubungkan dengan komunitas India sekarang, saya hanya membayangkan. Ada nggak ya sih di Indonesia, terjadi tidak orang-orang India yang di Indonesia itu membangun nggak jaringan-jaringan seperti yang dibangun oleh orang-orang India yang berada di koloni Inggris? Di koloni Inggris itu membangun jaringan di antara mereka dengan sangat luar biasa sekali, apalagi dengan konteks dunia global saat ini. Jadi ini saya kira menarik karena memang Inggris, karena India dikuasai oleh Inggris dan kemudian itu. Orang Jawa nggak membangun itu ya, dengan Suriname aja nggak begitu dekat apalagi. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa apakah kemudian orang-orang India yang ada, jadi ini kita bicara soal orientasi, apa mereka sekarang sudah jadi global citizen ataukah mereka sekarang masih tetap jadi artinya bagian dari hanya Indonesia saja, atau hanya Indonesia saja sih atau enggak, atau seperti orang India di tempat lain yang sudah mulai menjadi seperti global, jadi warga negara dunia, jadi mencoba. Karena apa? Karena hubungan Hong Kong saja yang kelihatan dekat dengan Cina, dikuasai oleh Cina, komunitas Indianya kan sangat besar. Vancouver misalnya, bukan hanya Kanada, maksud saya mohon maaf, Kanada secara umum juga komunitas Tionghoanya juga besar. Jadi ketika Hong Kong diambil alih, orang-orang India yang ada di Hong Kong itu kan pindah ke Kanada ya dan sebagainya. Nah, bukan hanya orang Cina yang pindah ke Kanada, orang-orang India juga pindah ke Kanada. Hal seperti itu. Ini saya membayangkan kalau itu ada, maka komunitas ini menjadi lebih cair ya, artinya saya tidak bicara apakah kemudian eksklus, kalau mau dipakai kata itu. Eksklusivitas itu jadi tidak hanya dilihat. Mungkin mereka eksklusif pada tingkat ketika dia bertemu dengan Indonesia, tapi dia menjadi sangat inklusif ketika dia bertemu dengan dunia. Saya tidak tahu. Jadi mungkin Nah, kita akan lihat bahwa kira-kira komunitas India yang ada di Jogja, kalau kemudian kita turunkan itu ke Jogja, mungkin hal-hal seperti ini menarik untuk apalagi sekarang dengan teknologi yang sudah luar biasa, kita lihat proses perubahan seperti itu. Jadi ya, dan itu kemudian pertanyaannya sederhana sekali, apakah hanya menyangkut orang India Hindu atau juga India yang Islam? Itu kan? Karena dua-dua ini punya komunitas yang sama kuatnya sebenarnya, ya, seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan. Terima kasih teman-teman. Saya jadi ingat, saya Pak Tikani nggak di sini, dia cerita juga sebenarnya untuk di setidaknya di Indonesia itu ada memang ada sempat kuat asosiasi orang India, tapi itu biasanya dilihat dari daerah mana dia berasal. Mm-hmm. Misalnya kayak Pak Tikani itu dia dari satu daerah Sin, mungkin Pascal kita lebih banyak. Kenapa banyak orang Sin di Indonesia atau di Jogja? Tapi orang-orang Sindi ini kemudian mereka bikin kelompok sendiri. Kemudian nanti ada yang dari daerah lain, ada yang jadi ada semacam asosiasi yang besar gitu. Tapi perwakilannya dilihat dari daerah-daerah. Tapi nggak tahu apakah itu masih berjalan. Itu nanti kita lihat. Kira-kira mungkin anunya untuk mengetesnya, apakah hoki pernah terkenal nggak di Jogja? Hoki? Kriket? Hoki. Karena hoki itu di Indonesia dikuasai oleh komunitas India. Jadi permainan hoki permainan hoki di Indonesia itu dulu itu seperti eksklusif adalah permainan orang India di Indonesia. Jadi memang didominasi betul oleh apa namanya hoki itu di Indonesia. Itu didominasi betul oleh orang India. Jadi di Indonesia di Jogja misalnya kalau itu mau turun ke Jogja. Karena saya kalau nggak salah Jogja pernah hokinya pernah cukup lumayan ya. Apakah itu ada hubungannya atau tidak? Saya nggak tahu. Ya mungkin langsung ke Pascal aja kan. Ya tentu saya akan meringkas ya karena orangnya juga mestinya dia dan akan kita akan ringkas mungkin sejarah salah satu orang India yang tinggal di Jogja, Pak Tikani. Dia sudah tua, dia hampir 70 tahun dan sebetulnya dia datang, kalau bisa cerita sedikit, dia datang sendiri waktu kita buka restoran. Satu hari, satu minggu pagi, dia datang ke restoran, dia lihat dia nama, dia masuk, dan waktu itu restoran belum buka, dan dia duduk dan mulai cerita tentang sejarahnya, tentang dia, dan aku tanya juga banyak, dan kita mulai akrab, jadi akhirnya dia juga ikut dalam dia jadi supplier sedikit untuk dia banyak membantu gitu. Bukan supplier tapi membantu, dia bilang harus beli beras di sini, harus beli ini di situ. Dia sudah punya banyak jaringan khususnya untuk makanan India, jadi dia bantu juga dan akhirnya juga masuk dessertnya, salah satu dessert yang di restoran itu ibunya, istrinya yang bikin dan kita coba di situ. Tapi kembali ke dia itu yang menarik itu adalah ya sejarahnya dia, maksudnya dia bagaimana dia datang ke Indonesia dan hubungan apa dia yang punya sama Indonesia dan dia, aku rasa itu karena aku kenal dia, dia cukup mencerminkan dia sebagai orang India tapi juga masuk warga negara Indonesia tahun 1975 dan cukup mewakili komunitas India yang baru ya, yang kalau kita ngomong yang tadi kembali ke tadi itu yang khususnya Jalan Solo dan pedagang kain. Sejarahnya mulai dia lahir tahun 1942 dan lahir di daerah Sindh. Jadi Sindh itu satu bagian yang di sekarang Pakistan yang mayoritasnya Hindu dan dia harus ingat 47 adalah kemerdekaan kemenangan India, tapi begitu kemerdekaan itu beberapa bulan kemudian ada perpisahan antara India dan Pakistan, dan Sindh itu yang daerah yang pinggir dengan India, perbatasan orang Inggris yang kasih batasnya antara India dan Pakistan, dan Sindh yang mayoritasnya Hindu lari dari Pakistan untuk karena mereka takut, karena Hindu takut dengan Muslim, jadi mereka lari dari India dari Pakistan ke India. Pak Tikani cerita bahwa aku tanya itu kenapa mereka lari ke India, kenapa lari ke Indonesia. Dia cerita bahwa bapaknya sudah punya hubungan dengan Indonesia. Dia sudah kerja di pabrik kain, pabrik garment di Bandung. Di Tangerang. Jadi dia 42 lahir, sebelum perpisahan antara India dan Pakistan, dia lari ke Bombay. Mereka menjadi pengungsi di daerah di Bombay namanya Gandhigram. Mereka tinggal di barak. Dan karena bapaknya sudah punya hubungan dengan Indonesia, anaknya dan istrinya semua disuruh datang ke Indonesia. Mereka tinggal di Tangerang, habis itu pindah ke Bandung. Jadi Patikani itu punya banyak pengalaman, banyak ingatan di Bandung tahun 50-60. Yang menarik adalah bahwa dia ingat sekali konferensi Bandung, dan waktu pertama kali dia datang ke restoran, dia cerita bahwa waktu konferensi dia salah satu supir untuk Nehru waktu konferensi, dan juga cerita bahwa waktu Nehru di Bandung, dia mengundang semua orang India yang ada di Bandung dan di Jakarta dan sekitarnya, dia kumpul seperti kalau ada presiden Prancis datang ke Indonesia, juga semua orang Prancis disuruh kumpul juga. Dia cerita, Nehru bilang, karena dia tahu bahwa kebanyakan mereka orang Sindhi yang lari dari Pakistan, dia bilang, kata Patikani, dia bilang, Anda di satu negara yang cukup aman, Anda bisa di sini, Anda punya kemungkinan untuk berkembang. Berkembanglah kalian, asal jangan campur sama politik. Dan itu pesan dari Nehru, kata Patikani. Dan memang mereka berkembang. Mereka dia cerita bagaimana dia awal-awal dia jual kain, pergi dari Bandung, pergi ke daerah-daerah seperti Sragen, seperti Jawa Timur, kampung-kampung untuk jual kain, dan bagaimana dia juga cerita bahwa dia cepat sekali putar uang dan cukup makmur, sampai dia datang ke Jogja tahun 70 ya, 70-an. 70-an dia memutuskan untuk menetap di Jogja karena dia lihat bahwa pasarannya cukup bagus. Belum ada banyak orang India di Jogja, walaupun dia bilang bahwa sebelum Jan Solo memang dia dengan komunitas dia yang mereka mulai bangun toko di situ dan mulai benar-benar yang toko yang pertama di Jan Solo itu dari Patikani dan saudaranya tapi sebelumnya sudah ada toko-toko di toko-toko kain yang di Malioboro. Dan itu yang dia bilang itu yang orang India yang pertama ya, yang generasi yang pertama. Kalau tadi Pak Bambang cerita dengan apa hubungan mereka dengan India, dia cerita sedikit tentang apa? Aku tanya itu gimana karena mereka bagaimana kawin dan cari istri atau cari suami. Memang hubungannya adalah pergi ke India untuk cari istri atau cari suami untuk anaknya atau dia sendiri. dia cerita bahwa dia orang tua yang cari cari istri untuk dia, dan carinya dia carinya orang Sin dari kasta yang sama di India. Dia bawa istri ke sini dan berkembang dan punya anak, dan mereka, karena aku pernah lihat mereka ada perkawinan, mereka tetap kalau cari istri, atau pertama mereka cari di komunitas, ya, kemarin dia cerita. Pertama dia di komunitas di India, di Bandung, di Jakarta, atau di Jogja, apakah ada kemungkinan untuk dapat istri atau suami untuk anaknya. Karena jangan lupa bahwa orang India itu masih, kalau kawin, itu masih arrange kawin, ya, maksudnya orang tua yang cari suami atau istri untuk anaknya. Dan apakah ada kemungkinan dalam di Indonesia sendiri? Kalau tidak ada kemungkinan, jadi baru pergi ke India untuk cari mantu di untuk anaknya. Tapi aku kemarin Pak Tikani juga, kalau dia bilang dia prefer untuk cari langsung dari luar, karena kalau yang India sudah lama di sini malas-malas. Terlalu manja, suka pergi ke mall. Suka pergi ke mall, udah terlalu manja. Dari sana masih mandiri gitu, masih. Juga terlalu biasa sama pembantu, jadi nggak mau masak lagi, nggak mau cuci lagi, nggak mau ngurus suami juga. Jadi ya, mereka akan pergi ke India karena di sana istrinya baik-baik. Apalagi? Zaman Pak Karno dulu melarang film Barat. Dan segala tradisi budaya Barat masuk itu tahun masa jaya India, itu justru jadi masa jaya untuk film India, karena semua bioskop itu memutar film India, itu yang bisa satu film bisa lamanya 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 1 tahun. Tentang dia cerita tentang Mother India, yang film yang tahun 60-an yang sangat terkenal di luar negeri, Mother India, yang sangat realisme Sovietik. Dan filmnya diputar satu tahun berturut-turut di satu bioskop di Bandung, atau di Bandung ya, karena waktu itu nggak ada saingan sama film Barat atau Kebetulan Hetty Merisati, Bobby masih ingat masa kecil. Yang menarik juga, saya juga agak belum yakin ya datanya, tapi menurut beliau ternyata hanya ada 12 kakak orang India di Jogja. Serius? Untuk kayak ya setidaknya yang dia tahu mungkin. Tapi saya membayangkan kalau dari cerita dia, satu kakak aja itu kayak yang punya McMuffin anaknya udah 4. Masing-masing punya McMuffinnya sendiri. Jadi itu udah keluarga besar sebenarnya hitungannya. Koinor itu sudah ada di masa Belanda. Jadi apa? Iklan koinor itu sudah bisa dilihat pada masa Belanda, awal-awal abad ke-20 itu sudah ada iklan toko. Jadi kebanyakan mereka memang tetap apa, mereka dari Sin, jadi dari orang Sin. Dia cerita Patikadi juga, jadi mereka memutuskan tahun 75, dia yang memutuskan pertama untuk ambil warga negara Indonesia. Karena dia bilang, karena udah terlalu repot sama polisi yang datang ke toko untuk minta duit, karena dia harus untuk perpanjang visa. Jadi daripada tiap kali ada orang, ada polisi yang datang di toko untuk minta duit untuk masalah, karena masalah mereka masih punya warga negara India, dia memutuskan yang pertama, dan habis itu semua ikut dia untuk masuk jadi warga India. Warga negara Indonesia, dan perlu mungkin juga dibilang bahwa Patikani sendiri pernah 20 tahun jadi PRT di Pogum Baru, 20 tahun, dan dia baru saja pensiun, dia mengundurkan diri karena dia bilang terlalu repot, tengah malam ada orang datang minta surat atau apa, jadi dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi Pascal mungkin bisa cerita juga tentang komunitas India yang sebenarnya di Jogja itu aktivitasnya, pola aktivitasnya mereka kumpul, kalau mereka kumpul ada di mana dia setiap atau upacara apakah masih sama kayak waktu Pascal di India ya, mereka tetap liburan mereka tetap merayai hari-hari besar seperti Navaratri, seperti hari-hari raya di India, ada festival seperti Navaratri di Bavali, itu ada pesta-pesta besar untuk mereka dan mereka kumpul. Tapi Anda pasti tahu sendiri seperti saya bahwa jarang sekali kita lihat kelihatan orang India kumpul di satu tempat atau kita lihat jarang sekali dia di Jogja. Orang satu nggak bisa bilang satu tempat ini mereka pasti kumpul di situ atau satu mereka karena mereka kerjanya keras dan toko-toko itu tutup jam 9, jam 9, jam 9:30 dan waktu kita buka sanggam itu orang India Jogja datang ke restoran coba makanan dan mereka bilang wah ini kita terlalu repot datang ke kita nggak bisa kumpul di sini karena juga restorannya tutup terlalu awal kita tutup jam 10 dan buat mereka itu terlalu awal karena mereka tutup toko baru jam 9 jam 9:30 baru selesai bisa keluar untuk makan di luar. Harus tahu juga bahwa tradisi India mereka lebih suka karena banyak faktor seperti bersih makanan dan siapa yang masak dan karena mereka juga Hindu cukup tradisional mereka vegetarian pure vegetarian jadi dan kadang mereka nggak bisa juga makan bawang atau garlic atau selain daging ya juga kadang-kadang mereka lebih apa tabunya untuk makan itu sangat keras jadi mereka jarang juga mungkin kumpul di restoran di Jogja atau di tempat yang jelas itu kalau bikin perkawinan mereka akan diayat atau di tempat-tempat yang cukup mewah untuk merayakan perkawinannya. Di Seraton. Kalau itu agama. Anak-anak pasti di Jogja loh. Sekolahnya. Ya. Kalau di Jakarta tuh ada jual. Ada sekolah ya, ada sekolah yang Gandhi ya sekolah Gandhi International School. Gandhi International School di. Kalau untuk bandingkan Jogja sama Jakarta itu di Jakarta yang dari info saya itu ada 20,000 orang India di Jakarta. Jadi sangat besar, makanya sampai juga mereka bisa 120,000 sangat besar. Orang Prancis mungkin paling ada 4,000 gitu. Bisa dibayangkan, bisa dibandingkan. Itu kegiatan keagamaannya bagaimana? Kemarin kita tanya mereka pergi ke tempel, ada dua tempel, satu di Malioboro, ada satu orang itu yang menarik karena itu satu orang Tionghoa. yang punya candi di rumah aku pernah 2-3 kali karena orang Malaysia mereka sering pergi ke sana dan kita masak untuk anak untuk mahasiswa khususnya kalau ulang tahunnya Sai Baba dan mereka kebanyakan mengikut Sai Baba jadi ada satu orang Tionghoa yang di atas rumah punya tempat ibadah yang sangat mewah. Aku punya foto mungkin. Ya apa perhiasan dan apa emas dan tiara ni, bukannya? Di daerah apa namanya? Pasar Kembang tapi ke apa jambatan Kerapu Utara. Kerapu Utara di dekat itu ada seorang tukang material gitu dia jual material. Tapi di samping di atas rumah paling atas ada tempat ibadah. Dan Sai Baba dan satu lagi di Malioboro ya kemarin dia cerita di Malioboro di rumah juga di rumah orang ada satu tempat ibadah juga. Saya kira ada hubungannya dengan ketika Indonesia memutuskan Hindu itu Hindu Bali dan saya kira itu yang memisahkan mereka betul dari komunitas jadi bukan Hindu dan artinya. Ya, artinya kan iya itu saya bilang karena kemudian kan ada penyeragaman padahal di dalam konteks India kan itu tidak seragam kan artinya lebih yang membuat Inggris bingung akhirnya membuat satu nama Hindu. Saya kira itu mungkin ada ada bagian yang seperti di, ya, seperti di Pasar Baru di Jakarta. Yeah. Kalau Pasar Baru mereka kebanyakan itu Sikh, jadi mereka Sikh dan mereka punya temple di situ. Mereka bukan Sindhi tapi mungkin dari Punjabi tapi Sikh. Lalu di Medan itu banyak Tamil. Tamil ya. Mereka panggilnya Kling. Apa bedanya Tamil sama Kling? Ya panggilannya wilayahnya mereka. Ya datang dari wilayah yang berbeda. Kalau nggak salah itu Kling itu panggilan orang Medan, itu panggil orang, katanya Kling itu bahasa Medan itu hitam Kling cawan, jadi ya hitam, dan mereka Tamil. Kalau itu di Medan itu mayoritasnya Medan, memang karena ya saya kira ini kan memang perbedaan dengan Medan, karena Medan kan tenaga kerja itu yang memang paling banyak di bawah itu kan orang-orang Tamil, orang di selatan, orang-orang selatan yang di bawah, jadi Tamil Nadu. Mereka memang untuk apa? Gula untuk tanaman tembakau. Ya, boleh saya pertama tanya kepada Pak Bambang. Saya sangat tertarik dengan tadi pemaparan yang sempat belakang, yang ada satu statement yang sangat menarik bahwa realitas perbaran komunitas India itu sebenarnya berlangsung terus, meskipun yang tertentu ada cita-cita kecil itu, yang penting adalah fakta historiografisnya. Nah kemudian tadi kemudian kita saya kurang paham menyebutkan apa yang terjadi dengan Islam Syiah dan Islam Sunni. Saya tidak sejarah, apakah ini yang dimaksud dengan Syiah yang dibawa oleh India dari Gujarat dan digeser oleh Sunni dari Arab, bagaimana? Atau mungkin benar? Selain itu, kemudian pada saat yang sama, kemudian Cenggu masuk abad 14, membawa juga Islam. Dan Islam yang dibawa oleh Cenggu ini yang Islam yang mana? Karena apakah ini saya ya, apakah ini yang kemudian memicu terputusnya historiografi? Ya, kalau kita perhatikan di Bengkulu yang komunitas Syiahnya besar, dan itu kan sebagian orang India kan sebenarnya. Jadi artinya Indian Muslim yang cenderung ke arah Syiah. Jadi saya kira ini menarik. Jadi ketika terjadi, kalau mau kita menggunakan kata Indonesianisasi atau Jawanisasi atau apa saja yang model seperti itu, saya kira perubahan ini yang mengarah ke, jadi interaksi dengan orang-orang Arab, saya kira interaksi dengan orang-orang Arab yang lain yang cenderung kemudian jadi pengaruh Persi berkurang. Orang Persia kan lebih banyak akhirnya bertahan, kalau di Asia Tenggara orang Persia kan banyak bertahan di Thailand. Oh, Thailand itu luar biasa anunya, apa namanya, keturunan Parsinya, tapi sebagian bahkan mereka sudah convert, tidak lagi menjadi Islam, tetapi karena tapi sebagian kan juga mereka juga harus dilihat bahwa karena Zoroastrian kan yang sangat dekat dengan Hindu, dan jadi saya kira sangat mudah bagi mereka kemudian menjadi Buddhis. Ya. Jadi saya kira di beberapa keluarga sekarang, keluarga Parsi yang ada di Thailand itu kan Buddhis, artinya mereka bukan Islam, bukan apa. Jadi saya kira itu yang kita lihat. Sementara kembali ke Indonesia, saya melihat bahwa ini yang terus terang saya pun pertanyaan besar bagi saya, bahwa kemungkinan yang sangat besar adalah ketika Sunni menjadi semakin dominan di dalam sejarah Islam di Indonesia, yang kemudian menyingkirkan apa namanya Syiah. Artinya kemudian Syiah betul-betul terpinggirkan. Saya membayangkan dulu orang-orang India yang dulu sebenarnya notabene itu adalah Syiah, kemudian karena mayoritas itu adalah Sunni, kemudian mereka terbungkus oleh kesunian itu. Walaupun kalau kita masuk ke dalam ini pentingnya sejarah komunitas. Nah, kalau kita masuk ke komunitas, itu banyak sekali praktek-praktek sihah yang sebenarnya masih terus dijalankan. Di banyak-banyak komunitas-komunitas tertentu. Itu yang perlu saya kira penelitian yang sangat mendalam. Jadi tidak mengherankan ketika artinya ketika orang bicara syiah, artinya tidak ada lagi ketakutan untuk menyatakan dirinya syiah atau kan seperti muncul gitu. Itu sebenarnya enggak, saya membayangkan sebenarnya tidak ada urusannya dengan Iran, dengan apa perubahan politik pada tingkat makro, tetapi sebenarnya ada realitas historis dan kultural yang ada di dalam masyarakat ini yang melihat loh, kami itu dulu sebenarnya syiah ya. Nah, kemudian dia mereka mengikuti garis itu, jadi kemudian kembali lagi, artinya menghidup revival, jadi kayak revivalisme di dalam komunitas. Nah, saya kira sejarah komunitas menjadi sangat penting, terutama nanti kalau mau melanjutkan ini, artinya India, jadi diaspora India ini di dalam pengertian bukan hanya Hindu saja, tapi artinya yang saya sebut dengan India Raya itu tadi. Nah, kemudian dalam perbincangan Islam menjadi sangat menarik sekali. Pergeseran dari Syiah ke Sunni, kemudian mungkin kembali lagi kalau mau diulang convert lagi ke Syiah lagi. Jadi hal seperti itu saya kira menarik. Memang ini yang kalau kita perhatikan. Sementara kalau kita lihat dalam komunitas Tionghoa, akhirnya kan mereka karena ya Hanafi ya, kalau mereka kan memang kalau di Cina kan yang kuat itu kan Hanafi ya, itu kan bagian dari Sunni juga. Jadi Hanafi kan yang paling kuat. Kalau di ini kan Hanafi. Jadi saya kira ini menjadi penting kalau masuk ke dalam sejarah komunitas. Jadi bukan pada tingkat yang lebih makro. Ya. Jadi saya kira persoalan ini kan menjadi jadi tradisi-tradisi di dalam keluarga. Jadi misalnya kita mungkin kadang-kadang nggak merasa, misalnya di dalam perkawinan saja elemen-elemen Syiah itu mungkin sebenarnya masih di dalam sejarah komunitas mereka masih gitu. Hanya kalau kita lihat secara umum karena mereka sudah terbungkus oleh sini. Nah, jadi pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya, orang-orang India yang kemudian masuk ke dalam komunitas Arab, komunitas Jawa, masuk komunitas Jawa, baik dimulai dari terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya hanya membayangkan mereka ini bagaimana proses yang pada awalnya kemungkinan besar mereka kemungkinan dia Syiah, kemudian bagaimana mereka perubahan. Kemudian apa yang masih, jadi kalau dalam sejarah itu kan ada kontinuitas dan diskontinuitas. Jadi apa yang terus, apa yang berhenti. Saya kira itu kalau masuk ke dalam sejarah komunitas pasti akan kelihatan, pasti akan nampak. Tapi kalau lihat dalam konteks yang makro nggak akan nampak, karena dia blur itu bercampur, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau masuk ke sejarah ke dalam komunitas pasti akan. Dalam catatan kolonial hampir-hampir sulit artinya untuk menemukan hal-hal seperti itu. Jadi ini mungkin saya belum menemukan, tapi dari pengalaman saya membaca dokumen-dokumen kolonial sedikit sekali hampir-hampir kita tidak melihat ada India dengan komunitas lokal itu mengalami gesekan. Oh, kalau Arab itu luar biasa, orang-orang lokal dengan Arab, jangan menganggap bahwa karena sama-sama Islam, enggak. Itu banyak sekali data yang menunjukkan bahwa gesekan-gesekan antara komunitas lokal dengan orang Arab itu selalu banyak terjadi sebenarnya. Jadi agama tidak menentukan itu. Nah, di India yang dengan komunitas India ini, saya kira hampir-hampir tidak terjadi. Kalau saya melihat bahwa seperti itu tadi, kalau dari perspektif secara ekonomi, bahwa kegiatan ekonomis yang dijalankan oleh komunitas India di Indonesia itu memang tidak memicu terjadinya risiko. Karena kalau mereka mindering, kalau mereka peminjam uang, saya kira pasti. Karena peminjam uang karena sudah terlanjur dikuasai oleh orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Arab dan orang-orang pribumi. Orang India yang di tempat lain di Burma konfliknya kuat sekali. Karena apa? Salah satunya karena mereka peminjam uang, kemudian karena orang mengalami persoalan, mereka orang India mulai menguasai tanah. Itu salah satu ide dari nasionalisme India kan adalah nasionalisme Burma itu kan adalah penguasaan tanah yang sangat besar di tangan pemilik-pemilik modal. Pemilik modal ini peminjam uang yang saya maksudkan, yang notabene adalah orang India. Nah, di Indonesia hampir-hampir ini tidak pernah terjadi. Orang Arab terutama di perkotaan menguasai space-space yang banyak, kemudian itu menimbulkan konflik. Nah, orang India tidak melakukan itu. Itu saya kira persoalannya ya. Jadi hampir mungkin pada satu waktu mungkin pasti ada laporan kita mungkin nggak tahu. Tapi sampai saat ini yang dari pengalaman saya, karena saya memang tidak punya fokus selama ini tentang orang India, itu menjadi tertarik mungkin satu hari mungkin ingin juga nyari pas lagi gara-gara sini dan apalagi tiba-tiba ini hanya tambahan saja, karena kemarin saya ngobrol dengan teman di Leiden, malah dia mengatakan, oh, mari kita cari ada orang yang mungkin mau menulis Indian diaspora di Indonesia. Mungkin itu akan jadi seperti ini. Kita malah dia bilang kalau ada yang tertarik itu, mari kita sekolahkan dia, katanya. Ini salah satu anu aja, apa namanya, apa iklan. Jadi penjelasannya saya kira salah satunya itu karena mereka mungkin saya nggak tahu. Kemarin tadi kan cerita bahwa waktu tahun 55 waktu di Bandung itu ada Westerling. Enggak, itu di Westerling. Bukan, waktu mau apa yang konferensi. Konferensi. Bukan, waktu Islam mereka. DITI. Itu lebih awal. Setelah itu tahun 55 atau di Jawa Barat ada kelompok yang Islam yang DITI. Itu sebenarnya sudah mulai tahun 50-an. Terus sampai 57 kira-kira. Kemarin dia bawa pada waktu itu Bandung itu geger dan toko-toko Cina dibakar dan mereka nggak kena apa-apa, mereka nggak kena akibatnya. Karena saya membayangkan salah satunya itu tadi. Karena orang-orang Tionghoa kan berinteraksi secara langsung ke dalam pedagang perantara. Kalau orang India melakukan hal serupa, saya kira kena. Kenapa jarang warung India? Ada sih dekat Bogor, di Bogor. Di Solo, di Pasar Timur masih ada orang yang makan. Tapi rumah makan India atau yang khas makanannya, kenapa India begitu lama berhubungan sama Indonesia tapi makanannya enggak? Mungkin karena itu tadi yang vegetaris sangat spesifik. Ini tergantung di Jawa, memang di Jawa nggak begitu banyak. Kalau di Sumatera, banyak sekali. Ya. Aku baru 2 bulan di Riau itu roti canai, itu ada warung kecil. Jadi kalau di Medan, misalkan di Palembang, kalau kami di Serang, di Banten, misalkan dulu berpikir martabak itu pasti orang India. Orang India pasti ya. Kalau kami berpikir dulu, misalkan pedagang perhiasan itu pasti orang India. Karena Di belakang pasar Serang itu sama di Jalan Hasanuddin itu ada dua warga yang mereka menguasai perdagangan perhiasan emas. Ya itu saya kira sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik adalah sebenarnya kalau menulis sejarah martabak Habasyu. Jadi saya kira orang itu pasti orang India, bukan Arab saya kira. Tapi karena dia Islam, mereka mengira itu apa namanya Arab. Ada kemungkinan, tapi itu terus terang saya nggak mau mengatakan itu baru hipotesis saja. Karena banyak sekali orang-orang apa India, tapi India Muslim yang kemudian di dalam proses perkembangan, di dalam memori sosial masyarakat, dia tidak dianggap India, tapi dia dikategorikan sebagai Arab. Itu banyak sekali pergeseran. Kalau dalam sejarah komunitas akan kelihatan itu. Memang kalau dilihat bagaimana kalau mereka juga kalau lihat kalau perhatikan bagaimana mereka bikin martabak, nah itu martabak itu memang seperti bikin parota, itu memang sama apa cara bikin dibesarin yang itu khas India. Tapi sebenarnya misalnya ya yang persinggungan sosialnya sangat kecil gitu ya, konfliknya kecil, ada faktor perkawinan campur nggak sih? Itu pertanyaan kalau ngomong apa dengan lokal maksudnya sebenarnya ada tapi di pada periode kemudian saya bisa temukan beberapa orang di kebetulan di Dongkelan juga ada Pak namanya Karim. Karim itu nama anaknya. Bapaknya itu India, menikah dengan orang lokal. Jadi ada yang, tapi itu kembali lagi dari namanya sudah kelihatan mereka memang Islam yang guna. Jadi India ini Indian Muslim. Tapi yang sangat menarik dari keluarga ini mereka masih menyadari bahwa mereka adalah orang India, bukan orang Arab. Tetapi saya kira itu kecil ya, yang paling banyak itu kemudian yang orang sudah tidak mau lagi. Kalau dalam sejarah komunitas itu kan kelihatan pergeseran, jadi pengarapan orang India Muslim itu. Itu mungkin sebuah sejarah sendiri itu. Jadi menjadikan orang India sebagai Arab itu dalam sejarah komunitas. Arabisasi India. Kalau di dalam saya mencoba membandingkan dengan kalau kita belajar sejarah komunitas dengan sejarah komunitas yang lain, mungkin yang paling penting juga dilihat adalah mereka sudah masuk ke generasi berapa. Kalau orang Ambon di komunitas orang Ambon di Belanda kan kita sangat bisa membedakan antara generasi pertama dengan generasi kedua. Ya, generasi ketiga sudah sangat globalized. Dan biasanya kalau dalam perantauan, dan biasanya itu bisa teruji juga dengan orang Ambon dan juga orang Maroko di Belanda, generasi kedua adalah generasi yang paling radikal gitu. Dia kecewa dengan kondisi negara yang memberlakukan ayahnya bukan sebagai sebagai civilian yang baik. Kayak yang kemarin ikan orang Maroko yang ikan itu generasi kedua, terus yang hijack ratu Belanda mau hijack demo di Den Haag tahun 78, orang Ambon juga generasi kedua. Tapi generasi ketiga sudah berdua. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah ini sudah generasi yang keberapa. Tapi bro, kalau misalnya kita ngeliat dari Cina ya, generasi ya itu jelas banget beda generasi pertama dan kedua. Yang generasi pertama yang namanya yang apa? Peranakan dan totok. Dan kemudian itu yang itu mau dibedakan secara generasi itu dari konteks apanya? Dari katakanlah kalau orang Ambon pertama datang ke Belanda 1950, sekarang sudah generasi ketiga. Jadi usia rata-rata orang itu. Jadi bukan dari batch berangkat mereka, kenapa gitu? Iya, katakanlah per 40 tahun sekali. Dan kalau mungkin kalau kita bandingkan dengan generasi India di Medan mungkin yang sudah panjang ya. Ada satu antropolog si Pak karena yang Lubis ya, Pak Lubis yang dia di antropologi USI. Dia pernah nulis tentang komunitas India seperti yang Pak Bambang bilang bahwa mereka masuk di perkebunan di Delhi, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, mereka kemudian makan karo campur dengan orang Karo. Apa namanya, ada beberapa marga yang kalau kamu lihat wajah marga orang itu, dia hampir sama kayak orang Tamil gitu. Dan itu marga-marga sembiring dan marga-marga ya, that's true. Marga-marga Meliala. Ya. Sebenarnya sama dengan orang Aceh juga. Iya, persis sama Aceh. Aceh kan mengalami apa, orang Indianya hilang jadi orang Aceh. Itu perkawinan kuat Indonesia. Sekali itu. Ya, itu ya, Indianya ya, besar ya. Itu. Pokijan. Dan juga diarahkan ternyata. Orang kemudian karena mereka kemudian mengasosiasikan bahwa orang India itu Hindu, maka mungkin itu menarik apa? Itu kajian lain lagi soal memori. Bagaimana memori mereka dalam sejarah komunitas itu akan kelihatan sekali, ya kan? Tapi memang saya setuju dengan soal apa? Soal ini bahwa kalau kita kan berangkat, karena saya lebih suka berangkat sejarah itu dari kini, tidak berangkat dari dulu. Jadi kalau kita lihat orang India yang ada sekarang, kalau mau lihat sejarah komunitas, itu kira-kira paling jauh kemana? Tadi Pak apa namanya tadi? Tikani itu kan baru tahun 70 dia di Jogja. Tapi kalau kita lari ke belakang, ternyata bapaknya sudah sejak sebelumnya. Jadi kita lihat, ini kan lihat generasi per generasi ya. Jadi lihat sudah. Jadi kita lihat dari yang sekarang ini, kira-kira ini bisa dikejar sampai sejauh mana? Nah, yang tadi saya sampaikan itu adalah relasi India dengan itu masih meninggalkan apa ya? Itu yang juga saya juga ingin tahu sebenarnya. Kalau menurut saya ada jeda-jeda, tapi kalau kita lihat dari ini sebenarnya enggak berhenti hubungan itu. Kalau dia enggak mungkin yang berhubungan ini enggak ada orang Indianya, pasti ada orang India. Yang orang India yang ada di abad ke-15 ini atau abad ke-17 itu sekarang kemana gitu. Nah, ini saya, kalau misalnya orang-orang Tionghoa, misalnya itu bisa kita lacak, misalnya kalau kita pergi ke mana, ke Lasem, itu kita bisa lacak jauh sekali sampai ke abad ke apa nama, abad ke-15, abad ke-16, bahkan abad ke-14 kita bisa lacak bahwa ini generasi ini jauh ininya sampai abad ke-14 sampai jauh ke sana. Orang India bisa nggak ya kalau tapi karena saya kira karena tidak ada, karena selama ini tidak ada kajian sejarah komunitas, tidak ada sejarah komunitas, sehingga ini kalau kita lari kemungkinan ya untuk sementara ini asumsi saya ini generasi India yang baru yang kira-kira awalnya adalah awal abad ke-20 kemungkinan. Nah, termasuk adalah India yang ada di Medan. Tapi tidak mungkin tidak, karena orang-orang Tamil kan nggak bisa afford, mereka nggak bisa cari istri atau cari suami ke ini karena nggak cukup duitnya. Nah, kalau dia pedagang dia bisa, karena itu ada dua kemungkinan, kawin sesama buruh yang nggak akan pernah punya tanah, atau berpikir tentang mobilitas sosial, kawin dengan orang Karo sehingga dia punya tanah. Nah, ya kan ini menjadi penting. Nah, saya kira itu kan kita bicara bahwa orang kan bicara soal mobilitas sosial. Karena kalau dia kawin sesama buruh, nah dia terus saja jadi buruh. Dia nggak akan pernah punya tanah, jadi kuli terus. Kalau karena itu lebih baik dia kawin sama orang Kalu, kawin dengan orang Tapanuli, ya, sehingga mereka akhirnya mereka punya tanah. Terjadilah mobilitas sosial. Akhirnya proyek itu. Nah, kalau di Medan, saya kira kalau di sini orang India yang di sini itu merasa tidak perlu kawin dengan orang Jawa. Kenapa? Memang dia tidak perlu itu, wong dia bisa pergi ke India untuk punya istri, dia bisa cari suami, anaknya juga seperti itu. Jadi saya kira mungkin gitu. Jadi affordable untuk apa? Untuk mereka. Biasanya kalau kita lihat sejarah komunitas itu kayak populasi yang dilihat diberikan komunitas mungkin kan menguasai kue ekonomi. Wajar aja angkatan kalau kue ekonomi itu dikuasai oleh Tionghoa. Tapi kesan saya identifikasi antara kekayaan itu selalu identik dengan Tionghoa. Jika dalam apa kasus-kasus tertentu, biasanya mereka ya. Sementara India dan Arab itu biasanya kira-kira proses apa yang membuat identifikasi antara kekayaan dan itu sangat apa melekat dalam memori masyarakat kita. Benar, itu tidak benar juga meskipun tidak seluruhnya benar. Yang pertama klarifikasi dulu, Timor Asing orang Tamil yang ada di mana di Medan itu juga dikategorikan Timor Asing. Jadi tidak seluruh Timor Asing dalam arti kue ekonomi apa makmur ya Anda. Tidak selalu seperti itu juga enggak. Jadi orang Tamil yang miskin jadi kuli itu juga Timor Asing namanya. Di dalam kategori apa populasi di Hindia Belanda. Jadi itu yang kedua tadi sebenarnya saya sudah cerita tapi sebenarnya hipotesis ya. Mengapa orang India tidak terkena dampak gerakan-gerakan sosial? Tapi ada satu hal yang lain bahwa pertama populasinya kan tidak besar, kemudian penguasaan ekonominya pun tidak ini besar betul. Kalau kita kalau berkaitan dengan orang-orang Tionghoa, saya kira sejak VOC sampai India Belanda, kemudian sampai Indonesia itu sama. Mereka memang memerlukan orang Tionghoa sebagai apa namanya? Sebagai kambing hitam. Itu negara bermain betul. Itu tidak ada perubahan dari mulai VOC sampai Indonesia merdeka mungkin sampai saat ini. Itu sikapnya terhadap orang Tionghoa itu memang dipelihara. Bahwa ketegangan sosial antara pribumi dengan orang-orang Tionghoa itu dipelihara oleh negara. Karena apa? Karena itu adalah cara yang paling mudah untuk bernegosiasi dengan orang-orang Tionghoa yang punya kapital. Karena itu dipelihara, itu pasti akan dipelihara terus. Karena apa? Awas loh kamu, kalau kamu main-main, saya nggak akan melindungi loh. Itu dimainkan oleh VOC sampai jadi negara sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penzaliman terhadap. Kalau saya melihat bahwa dari sejarah yang sangat panjang, penzaliman terhadap orang Tionghoa itu sebenarnya dilakukan oleh negara. Nah, rakyat kita yang ini kemudian melihat itu sebagai bagian. Jadi ini bukan persoalan tidak sekedar, karena lebih mudah karena interaksi tadi yang saya katakan mereka berinteraksi dengan ini secara langsung. Nah itu ada kategori. Nah itu kan lebih mudah. Ini bensinnya lebih banyak gitu. Lebih mudah untuk dibakar daripada orang India. Bensinnya enggak terlalu campur air banyak, jadi enggak bisa disulut, jadi susah. Nah, jadi negara tidak terlalu penting untuk apa namanya, negara tidak merasa perlu memelihara ketegangan antara masyarakat dengan orang India, masyarakat dengan Arab ada barrier sedikit untuk mereka. Jadi saya katakan tadi dalam dokumen-dokumen kolonial, kita temukan ketegangan masyarakat lokal dengan orang Arab ada, tetapi negara agak sedikit susah untuk memelihara ketegangan ini karena salah satu bahwa ada keseragaman apa namanya keseragaman agama. Nah, lebih yang sangat menarik bahwa orang Arab sendiri kemudian kesamaan perisaikan tadi dominasi Sunni yang begitu kuat. Coba bayangkan kalau misalnya Indonesia itu Syiah dominannya, belum tentu orang Arab yang Sunni ini juga akan tidak mengalami hal serupa. Bagi kolonial mudah untuk memeliharanya. Saya ini hipotesis ya, hanya. Tapi saya membayangkan negara sangat. Jadi kalau kita ingin, saya sangat sangat setuju bahwa perubahan perlakuan terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia itu yang sangat berperan itu adalah negara. Selama negara tidak memperlakukan apa ya double standard kalau kita mau mengatakan itu. Karena elit ini berkepentingan betul dengan para pemilik modal ini. Salah satu caranya adalah dengan terus memelihara konflik. Kalau konflik ini selesai, mereka nggak punya alasan itu. Karena yang akan diuntungkan adalah masyarakat. Nah, mereka elit nggak dapat apa-apa. Ya, saya anak. Mungkin ke Pascal. Saya pengen tahu kenapa toh kok orang India itu kalau ngomong karena barangkali Pascal punya pengalaman dengan orang India yang datang ke warung dia. Jadi ini tadi juga tadi saya perhatikan Pascal kalau dengerin orang itu dia bilang apakah itu terkait dengan misalnya mereka memang suka nari, suka nyanyi atau apa gitu. Oh, pertama itu bukan gini tapi gini. kalau di India itu mereka gini dan ada bedanya antara utara dan selatan. Kalau selatan itu lebih menonjol, orang Tamil itu lebih keras. Kalau orang utara mereka nggak begitu gini. Tapi apa itu satu tanda kebudayaan atau satu nggak tahu bagaimana diklasifikasikan. Itu artinya setuju gitu. Jadi apa maksudnya itu setuju. Jadi ya antara ya dan ya, ada pertanyaan yang sama bisa diajukan, kenapa orang Jawa selalu bilang kata maaf? Ya. Ya, betul. Jadi yang make sense, enggak ada maknanya sebenarnya, ada maknanya, tetapi kalau kita tidak lakukan, kalau orang Inggris selalu minta please. Itu kan paling mangkel kita kalau orang Inggris ya, orang Inggris itu kan kalau kita enggak bilang please itu kan dia rasanya lulus gitu. Jadi karena saya bilang orang Jawa sama orang Inggris kok ada samanya ya. Kata please itu jadi satu pakai kata maaf dan satu pakai kata please. Tapi memang di daerah itu memang tradisinya nyanyi-nyanyi terus gitu apa gimana? Tapi enggak. Tapi memang kalau enggak khas India aku rasa. Cuman bisa lihat seperti di kalau di seharian seperti di sawah, kalau lihat orang kerja di sawah apalagi panen itu mereka akan secara kolektif mereka akan nyanyi satu lagu atau sebagai irama yang lebih menonjol itu kemarin kita cerita juga sama Pak Tikani itu perkawinan. Kalau perkawinan di India itu sangat sangat lama, bisa satu minggu lebih, dan ritual banyak sekali dan ramai sekali, dan pasti ada lagunya, pasti ada mereka joget, pasti itu apa musiknya itu jadi bagian dari upacaranya, dan juga musiknya kalau kembali ke musiknya itu kalau orang Hindu khususnya mereka nyanyi namanya bhajan itu adalah lagu untuk dewa atau lagu untuk lagu ibadah dan kalau mereka kumpul dan pasti akan ada orang yang bawa harmonium atau yang bawa tabla dan pasti akan nyanyi bersama-sama. Jadi nyanyi bersama itu cukup populer cukup dilakukan sebagai ritual. Kalau di Indonesia kan orang India berkumpul itu di mana? Kan kalau orang Cina itu kadang-kadang misalkan di Makassar ya ada warung tempat mereka kumpul. Ya bukan buat semua orang Cina ya, jadi mungkin orang-orang yang perusahaan perdagangan, hasil bumi, ekspedisi segala macam di Haiphong, warung kopi Haiphong segala macam, ada yang dari Vietnam, lalu ada di Indonesia. Begitu juga kalau di Solo misalkan ada warung Pasar Kliwon itu tempat orang-orang yang dianggap Arab, sebetulnya Yaman itu Arab atau bukan? Yaman. Yang bukan Arab itu malah Arab Saudi. Yang bukan Arab itu Arab Saudi. Itu bukan Arab. Nah, itu yang sering kita pertanyaan saya seperti kalau misalkan saya nggak tahu kalau di Medan karena memang mungkin mereka punya komunitas yang agak besar ya. Tapi kayak misalkan di Jakarta ya, mungkin ya, saya nggak tahu mungkin ada teman-teman yang punya ya. Ya, aku tadi sebagian tadi di Jawa maksudnya kita bilang di Jogja itu memang sedikit mereka tidak menonjol dan jarang kelihatan di tempat-tempat umum kecuali hotel yang mewah seperti Sheraton atau Hyatt kalau perkawinan atau di Patikani itu sangat aktif di H itu bulan untuk orang yang jalan lari dan H itu sangat sesuatu yang terkait sama status sosial. Dia sangat aktif di situ. Dan sebetulnya aku buka restoran India, tapi jarang sekali mereka datang. Seperti aku bilang itu karena mereka akan lebih suka makan di rumah atau juga masalah faktor jam. Tadi aku cerita bahwa mereka ke toko itu cukup malam, jadi nggak bisa kumpul di restoran karena restoran di Jogja tutup jam 10, jadi mereka akan pulang ke rumah. Saya mau nyambung tadi soal berhentinya historiografi tentang kerajaan Indonesia. Di batik itu Pak, pertama di pola klasik batik itu banyak sekali kemas India. Khususnya untuk batik pesisir. Yang sekarang misalnya batik Pekalongan itu menjadi ikon kota Pekalongan. Dan tapi sebenarnya mau kaitan itu sendiri sangat diinspirasi oleh Mad India. Nah, di sisi lain ini yang menarik saya kira bukan soal berhentinya historiografi menulis soal sejarah India, ya, tapi pada saat yang sama ada kompetisi antara petik kompetisi dengan batik yang dipanggil oleh Cina. Jadi studi batik pattern atau motif batik yang memiliki pengaruh Cina, misalnya burung puang atau yang di pesisir Jawa Pantai Utara itu sangat sangat kuat, itu banyak sekali kajian Pak. Dan saya menduga sebetulnya ada hubungan dengan tadi Pak Bambang bilang ada situasi yang sangat represif terhadap komunitas Cina di bidang ekonomi dan politik, tapi kemudian di bidang kultural ada effort untuk mengembangkan itu. Dan kemudian studi tentang pengaruh Cina dalam konteks antara batik di Indonesia itu menjadi lebih banyak sekali, dan tidak ada sama sekali studi yang sama di India. Saya juga tadi ketika Pak Bambang bilang mungkin kita in search of India di Indonesia itu mungkin perlu membukanya dari hal-hal yang kayak tadi, kayak saya tuh tekstil batik, dan saya kebetulan ketika pengalaman ketika di lapangan nggak punya frame itu, jadi kemudian saya tahu bahwa sejarahnya oh ada pengaruh dari segi motif batiknya, dan sisi lain juga menemukan bahwa betapa besarnya kajian tentang pengaruh Tionghoa, pengaruh Cina dalam motif batik di pesisir. Nah saya menduga jangan-jangan juga ada tadi soal inferiority kompleksnya Tionghoa di bidang sosial politik. Kemudian ada upaya untuk menguatkan itu di bidang kultural, dan kemudian ada effort yang banyak sekali. Saya nggak tahu juga dari pengamat batik pun lebih banyak konsentrasi pada pengaruh Tionghoa. Dan itu kajian sampai sekarang selama pengembangan batik komunitas batik lokal itu, ketika ngomong sejarah ya sejarah pengaruh batik. Selain batik Belanda kan juga batik pengaruh pola dari Tionghoa. Saya nggak tahu apakah itu juga ada hubungan, artinya ya, ya, yang saya maksudkan dengan historiografi, jadi kita tidak mau bertanya lebih jauh sebenarnya sehingga terjadi peminggiran. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi contoh yang paling sederhana sebenarnya sekarang kita melihat bahwa tekstil itu dikuasai oleh India. Itu sebenarnya kita, kenapa kita tidak pernah mau bertanya soal itu. Nah, jadi kalau kita ngomong batik itu kan tekstil. Nah, aneh ya, masa sekarang India menguasai tekstil, kok batiknya nggak ada hubungannya dengan India? Harusnya kita bertanya toh. Nah, tapi karena kita nggak mau bertanya terjadi peminggiran. Jadi ini yang saya sampaikan, padahal kemudian kita selalu mengatakan orang Cina, iya betul Cina memang berpengaruh, tetapi kita kan membayangkan sebenarnya masa nggak ada lainnya sih gitu. Nah, sekarang tekstilnya malah dikuasai oleh India gitu kan. Cina hampir-hampir tidak. Itu saya kira salah satu, tetapi pendekatan yang lain ya tadi yang seperti saya katakan yang berkaitan dengan saya kira Hindu memang mengalami jadi kalau dibandingkan dengan Buddhisme, saya kira memang Hindu mengalami persoalan besar di dalam sejarah apa yang kita sebut dengan formation of heritage di Indonesia. Karena orang Jawa sendiri kemudian, walaupun sebenarnya kalau kita lihat apa yang mereka lakukan itu didominasi ya memang Buddha itu sendiri berasal dari Hindu. Namun kita akan lihat bahwa banyak sekali sebenarnya seremoni-seremoni atau apa tradisi Hindu yang sebenarnya masih berjalan. Tapi orang Buddha kan, orang-orang Jawa kan tidak pernah bilang Hindu, tapi Buddha. Kalau orang Jawa bilang Buddha itu jangan bilang Buddha, bukan Buddha. Yang dia bilang Buddha itu adalah ya sebenarnya ya yaitu agamanya India gabungan dengan plus ditambah Jawa ya, ya jadi sebuah sistem kepercayaan. Nah, jadi itu Buddha. Jadi orang yang paling menarik yang paling nanti kemudian kita lihat di misalnya di sebagian besar Jawa kalau ditanya waktu itu mereka bilang apa kami Buddha. Ah, di kepala para birokrat Buddha itu Buddha. Sebenarnya bukan. Akhirnya kemudian mereka dicatat agamanya apa? Buddha. Itu akhirnya terjadilah konversi sebenarnya konversi tapi konversi administratif. Jadi mereka dibudakan, tapi sebenarnya mereka sebenarnya bukan Buddha. Buddha. Buddha itu bukan Buddha dalam konteks Jawa. Ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Terminologi Buddha itu bukan Buddha. Nah, ini yang saya kira yang kemudian Hindu mengalami betul-betul peminggiran, nah, otomatis India juga. Nah, ditambah lagi pada periode-periode setelah tahun 50 ketika orang Bali bingung, nggak tahu mau apa, kemudian mereka menciptakan itu kan agama, mohon maaf kalau ada orang Bali di sini, agama Hindu itu yang di Bali itu betul-betul sebenarnya produksi repro dan produksi tahun 50-an enggak Soekarno. Tapi 68 Pak saya pernah. Kebetulan saya pernah konversi ke ini. Saya pernah lihat dokumen jadi mereka pertama kali benar-benar membuat persatuan agama Hindu Bali. Oh iya ya enggak, tapi itu kalau di Bali yang sudah tahun 50-an. Yang jadi disahkan tahun 68. Itu formal, itu saran. Tetapi kalau kita lihat di Bali, jadi mereka mulai menyusun kitab dan macam-macam dan sebagainya itu ketika mereka dipaksa, artinya terpaksa ketika dipaksa oleh negara sebenarnya. Dan itu kemudian mereka memisahkan diri. Itu prosesnya mulai sudah tahun 50-an. Kalau di Jawa, di Jawa. Bali, oh di Bali macam-macam. Sanjawi lah, Tamartirta lah. Awang namanya sekarang, sekarang yang kita sebut dengan Nyepi. Itu realitas historisnya tidak seperti itu. Realitas historisnya di tempat lain Nyepi itu mereka berkumpul di bawah. Jadi kalau sekarang kalau Nyepi keluar rumah pun nggak boleh. Ada pencalang yang memaksa orang untuk tidak boleh keluar rumah. Tetapi apa namanya catatan-catatan yang dari dokumen kolonial menunjukkan orang-orang pada hari raya Nyepi itu malah membuat seperti tanda petik apa pasar malam di sebuah lokasi tertentu. Artinya bukan suara yang maksud saya pasar malam dalam pengertian bahwa ada kegiatan bersama di luar yang dilakukan. Jadi itu pada hari raya Nyepi. Jadi ada keberagaman yang luar biasa sebenarnya di dalam komunitas Hindu di Bali sendiri. Nah, kemudian mereka dijadikan satu betul, artinya diseragamkan maksudnya. Maaf. Diseragamkan itu sebenarnya mulainya tahun 50 ketika mereka marah betul ketika Departemen Agama itu berubah jadi Departemen Agama Islam. Nah, jadi yang diurus itu ya jadi Departemen Agama itu kan sebenarnya Departemen Agama semua agama, tapi kemudian berubah jadi Departemen Agama Islam. Itu kan mereka marah betul. Nah, fenomena yang seperti itu apakah juga terjadi pada saya juga membayangkan pada agama Buddha yang dibawa oleh India pada saat Majapahit abad 14 atau belakang Sri Lanka, ada Sri Lanka. Agama Buddha kita itu ada Sri Lankanya, ada Jepangnya, ada Koreanya, ada Cinanya. Malah bukan India. Itu India ya, nak. Nah, kemudian sekarang yang berkembang di sini lebih kepada Buddha Mahayana. Yang sekarang Theravada Mahayana. Yang agama Buddhanya orang Indonesia modern sekarang Theravada yang dulu sama sekali tidak terkenal. Jadi dalam Theravada ini baru sebenarnya sejarah baru bagi orang Buddha di Indonesia. Ya kan di Bali juga. Karena ini kan apa Thailand dan sebagainya. Sri Lanka sebenarnya yang lebih kuat. Dulu kecil yang bawa Sri Lanka. Kan itu menarik ya kalau dulu kan kita misalkan lihat bio apa gitu. misalkan kalau di Banten kan Bio Banten, Bio Naga Mas, lalu ada konten yang penting kan. Lalu mulai tahun nggak salah 67 atau 68 itu ganti bihara, bihara awal lokal, iya, suara apa? Disebut komunis. Itu penggunaan bahasa Biao itu di bahasa apa awal lokal? Dulu Biao itu kan ada, dulu Biao. Dulu pakai nama itu kemudian di sanskritkan. Dan kena wajib baru dalam pengertian zaman orde baru. Yang pasti sebenarnya orang kalau ini sudah mulai ketika orang-orang ini di ini kan untuk terutama orang-orang Tionghoa untuk jadi Tri Dharma itu kan. Ketika mereka jadi tiga agama Tao atau kemudian Konfusianis dan sudah dijadikan satu. Nah, itu mulai jadi kan pertanyaan yang sangat menarik yang di apa di namanya Genomanan itu apa sih sebenarnya? Itu tahu atau apa? Jadi kalau di Bali itu ada cerita yang sangat menarik sekali. NN02 itu ketika orang Buddha tidak mau jadi apa? Tri Dharma itu. Jadi kalau untuk mengakhiri kepentingan pusat pemerintah menciptakan pemeliharaan konflik itu ya kemudian mengembalikan Tri Dharma kepada untuk mereka masing-masing yang adalah tahu hebatnya Indonesia, negara Indonesia ini menciptakan agama. Iya, betul. Negara Indonesia ini menciptakan agama itu salah satu yang dalam sejarah dunia. Manajemen konflik tapi dipanggilnya nggak. Agama bisa lahir di Indonesia. Oke, okay, mungkin ada yang lain sebelum. Kalau kaitannya sama metode nih Pak, dengan semua tadi banyak sekali yang perlu diamati itu dan sedikitnya sumber data tentang ya apalagi yang bisa diakses sekarang di Jogja. Caranya gimana ya Pak? Pakaian Di rumah, aksesoris yang ada di rumah, simbol jadi kita bicara itu tanya teman kita antropologi itu lebih tahu etno, jadi etno history itu saya kira akan sangat membantu sekali. Jadi seperti pakaian kuliner juga saya kira sangat membantu sekali untuk melihat bagaimana posisi mereka di dalam komunitasnya, kita lihat makanan mereka kemudian sampai kemudian nanti dari perkawinan. Tapi kalau di dalam jadi tidak perlu harus terjebak pada dokumen. Selain wawancara saya kira material culture juga akan material culture dan tradisi yang hidup di dalam, jadi antropologi akan banyak membantu. Teman-teman sejarah tidak terlalu familiar untuk itu, ya kecuali mereka yang mau belajar antropologi ya. Saya kira itu menjadi penting. Jadi jangan hanya terpaku pada apa oral history dalam pengertian ini ya. Banyak di rumah itu pasti ada. Coba aja lihat. Pakai material observasi sama wawancara. Saya membayangkan misalnya tempat tidur gitu kan? Memperlakukan hal seperti itu. Saya membayangkan. Jadi daily life dalam bahasa orang sejarah, jadi kehidupan sehari-hari itu menjadi sangat anu. Jadi aspek-aspek dari kehidupan sehari-hari itu bisa di. Jadi seperti cara berpakaian, gitu kan? Cara berbicara. Jadi di rumah itu bicaranya. Nah, kemudian ekspresi ya kalau kita dalam konteks bahasa hal seperti itu akan membantu sekali untuk memahami sejarah komunitas. Jadi jangan hanya terpaku pada oral history saja, material culture-nya juga saya kira membantu. Jadi kalau dia saya hanya membayangkan apanya yang India yang masih. Jadi misalnya dia tidak memiliki ini lagi. Jadi kalau di Indonesia itu tidak tersedia. Tetapi kemudian dia tetap menghadirkan nuansa India di dalam rumahnya. Itu bisa pasti akan kelihatan. Misalnya saya membayangkan menyusun sesuatu, misalnya Saya misalnya tempat tidur orang-orang antro tahu tempat tidur menghadap kemana misalnya menyusun ini ya. Kalau kemudian dia buat ruang arsitektur tahu berarti nah, apa benar buat mereka punya arsitektur yang umum yang berlaku di dalam masyarakat di sini atau sebenarnya ada bisa saja bahwa arsitekturnya sama tetapi interiornya mungkin berbeda. Jadi kembali lagi saya kira hal-hal seperti itu sangat dalam etnohistory sangat membantu sekali dalam hal dapurnya misalnya kemudian apa namanya kamar mandi dan sebagainya itu pasti memiliki Sri Lanka dapurnya di pura-pura ada tambahan sedikit yang paling penting adalah menarasikan tentang mitologi folklore cerita rakyat legenda mereka dan mitos. Karena yang menarik adalah misalkan contohnya yang diceritakan kepada anaknya ya kan ternyata di dalam legenda dan mitos Orang Garo itu punya kemiripan dengan di legenda dan mitos orang lain mungkin karena dikatakan Pak Bambang tadi pernikahan campur dan sebagainya itu juga Pak saya dengar itu udah jadi folklore tuh jadi sini aja sudah jadi di kalangan Vatikan sendiri juga cerita tentang silsilah keluarganya terus kayak anak-anaknya yang berhasil sementara Pak Jaya menghilang itu bergosip-gosip itu jadi mitos di mereka sendiri nah, kalangan ini. Oke, kalau nggak ada ini lagi mungkin untuk yang teman-teman yang pengen bisa lanjut ke proses-proses selanjutnya bisa mengontak Dina dan si komunitas di sini. Jadwalnya itu biasanya kami lakukan seminggu sekali. Akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih kecil dari sekarang dengan mengundang juga narasumber-narasumber. Kemudian diselingi nanti dengan menonton film. Kemudian bertemu juga dengan beberapa tokoh. Tapi harapannya sih yang penting dari teman-teman sendiri nanti bisa mengembangkan metode dan ini kan secara kolaboratif gitu. Jadi nggak perlu kita terlalu banyak mengambil banyak isu, tapi yang penting teman-teman bisa mengembangkan sendiri temuan-temuannya bersama juga dengan yang lain gitu. Dan dipresentasikan juga di acara yang nanti kita bikin pada akhir Desember ya, 20 Desember sampai awal Januari. Kita selama 20 hari kita punya waktu buat presentasi publik. Kemudian kami ada rencana juga membuat publikasi dan kedutaan India mau ini dilaksanakan secara seluruh Indonesia. Jadi mungkin yang bisa terkait juga. Terima kasih dulu buat tepuk tangan buat untuk semua kegiatan dan data yang kami dapatkan semua bisa diupload bisa dilihat di studindia.org.